وإذا سألك عبادي أني فإني قريب. Udah dijawab kok sama Allah. Ya. Jika hambaku bertanya kepadaku, di mana aku? Gak usah jauh-jauh, bilang di aras, di langit. Apa kata Allah? Qarib, aku sangat-sangat-sangat dekat. Lalu kenapa ada ayat Ar-Rahman alal arsistawa, surat Taha, bahkan diulang sampai 6-7 ayat. Allah Maha Rahman istawa di atas arasy. Kita sudah bahas ini sebelumnya ya. Ya, biar Bapak tambah yakin. Biar Bapak tambah yakin, menghilangkan syak. Liyatma'inna qalbi, supaya tenang kalbunya. Insyaallah Allah yang kasih tenang. Allah itu benda kah? Bukan? Allah itu roh kah? Allah itu satu jenis dengan malaikat? Satu jenis dengan jin? Satu jenis dengan manusia? Nah, kita ini semua disebut jisim, benda. Yang butuh tempat itu hanyalah benda. Maka jika disebut Ar-Rahman alal arsistawa, Allah bersemayam di atas arasy, haram dibayangkan Allah menempati sesuatu. Lalu apa maksudnya Ustaz? Hanya Allah yang tahu. Mana dalil saya? Dalilnya dua. Surat Ali Imran, kemudian Asy-Syura. Ya. Di Ali Imran disebutkan, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak tahu takwilnya, penjelasannya, kecuali hanya Allah. Ciri-ciri orang yang menyimpang akidahnya, meskipun menyebut dirinya ahli sunnah, coba-coba mendetailkan makna istawa. Menyimpang langsung akidahnya. Di kalbunya ada zaigh. Zaigh itu al-muyul ila dhalal, kecenderungan kepada penyimpangan dan kesesatan. Maka perhatikan, setiap orang membayangkan Allah bertempat, nur di kalbunya hilang. Nur di wajahnya hancur. Kenapa? Pikirannya seharusnya tidak memikirkan itu. Maka ulama kita menyimpulkan, walasna mukallafina bihaza, kita tidak ditaklif, dibebani untuk memahami ayat ini, karena ini termasuk ayat yang mutasyabihat, yang tahu hanya Allah. Saya mau tanya, langit kedua di mana? Bumi bulat atau datar? Benar, bulat. Gak tahu juga kan, kemana-mana kita pergi datar kok. Tapi di foto sama NASA, bulat. Nah, bingung kita. Bumi aja gak tahu bulat sama datar. Langit kedua aja gak tahu, apalagi yang ketiga. Apalagi langit keempat, terus langit ketujuh. Apalagi arasy. Arasy itu Allah sebut Arabul Arsyil Azim. Arasy yang besar meliputi semua langit dan bumi. Memikirkan dunia sekitar pun kita pusing. Apalagi memikirkan tempat yang Allah sebut azim, besar. Besar menurut saya paling sebesar apa sih? Kalau besar menurut anak kecil ya paling segitu doang. Besar menurut Allah kita tidak bisa bayangkan. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menjawab, apa makna istawa? Ala ma aradahu Allah wa rasuluhu. Yang tahu maknanya hanyalah sesuai dengan yang Allah maksud dan Rasul maksud. Yang Allah maksud mengenai istawa, siapa yang tahu? Gak tahu. Kita gak tahu, kita cuma dapat ayatnya. Gak usah jauh-jauh. Di mana roh Bapak? Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat ruh. Ruh itu di mana? Hubungannya bagaimana dengan badan? Karena ada orang dipotong tangannya hidup, masih hidup. Dicangkok jantungnya masih hidup. Cangkok otaknya masih hidup. Terus roh itu di mana? Kita aja sampai hari ini tidak tahu roh di mana. Profesor kedokteran sampai hari ini enggak tahu roh di mana. Bahkan mereka enggak percaya ada roh. Ya. Roh aja enggak tahu di mana, apalagi pencipta roh. Jadi pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Kita lihat ini hadis kan kita sudah bahas di tempat lain lebih dari 3 kali, Pak. Kita pertegas di sini. Hadis Ainallah, di mana Allah, hadis itu ditanyakan oleh Nabi ke perempuan yang IQ-nya rendah. Dia budak perempuan yang gak becus ngurus peternakan tuannya, namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam kesal dengan budak perempuan ini, maka dibawa ke Nabi, ditanyakan, ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah fa'atiqah. Jika engkau memandangnya, menilainya mukmin, aku akan memerdekakannya. Lalu Nabi tanya, riwayatnya ada banyak macam. Pertama, Ainallah, di mana Allah? Di langit. Di riwayat kedua gimana? Bukan di mana Allah. Atashhadina alla ilaha illallah. Di mana Allah? Bukan. Tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah selain Allah? Lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya, Pak. Kalau ada non muslim mengatakan Allah di langit, dia langsung masuk Islam enggak? Langsung mualaf enggak? Kapan orang itu disebut muslim? Bersyahadat. Atas dasar ini, maka hadis Ainallah harus dijelaskan dengan hadis yang kedua, atashhadina alla ilaha illallah. Sebanyak itu hadis, kok sibuknya mah hadis Ainallah? Di mana Allah? Enggak ada kerjaan. Ya? Enggak ada kerjaan. Bolehkah menanyakan Ainallah? Bagi ulama yang memandang hadis ini sahih, sebagian mereka membolehkannya. Namun dalam ilmu akidah, setelah dibandingkan dengan ayat yang jelas lebih sahih daripada hadis ini, laisa kamitslihi syai, tiada yang menyerupainya sesuatu pun. Jika sesuatu selain Allah bertempat, maka Allah tidak bertempat. Maka saya meyakini Allah bersemayam di atas aras tanpa membutuhkannya sebagai tempat. Apa maknanya? Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Siapa yang coba-coba cari maknanya, zaigh, di kalbunya ada kesesatan. Lalu kalau ditakwil dengan arti menguasai bagaimana? Itu bab-bab. Kita enggak mau bahas malam ini. Ya. Bapak ada ketawa, udah tahu beliau ya. Jadi bolehkah meyakini Allah di atas? Enggak. Kenapa Imam Ibnu Taimiyah masuk penjara? Bapak tahu? Karena dia meyakini Allah bertempat di atas bizatihi, dengan zatnya. Masuk penjara. Karena berbahaya. Di zamannya Imam Ibnu Taimiyah masuk penjara. Karena berbahaya bagi orang awam. Tapi gimana lagi, kitab-kitabnya tersebar hari ini. Tersebar hari ini. Oke, bagian akhir. Coba bandingkan. Jika Bapak masih ragu, Ar-Rahman al-Arsy istawa, Allah bersama di atas aras. Satu. Karena ada lagi ayat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ayat-ayat ini bukan untuk dipikirkan. Ada lagi fa aynama tawallu fa thamma wajhuka, manapun kamu mandang di situ ada wajah Allah. Kalau sudah lolos bab pertama, Allah bukan benda, Allah bukan roh, Allah bukan seperti yang kita lihat itu, maka Bapak sudah lolos ya. Kalau sudah lolos, jika dia bukan benda, maka dia tidak butuh apa yang dibutuhkan benda. Bayangkan sekarang Al-Quran tapi gak ada tempatnya, mushaf tapi gak ada tempatnya. Bisa bayangin? Bayangkan diri saya sekarang Ar-Razi duduk tapi tidak bertempat. Bisa gak? Gak bisa. Kenapa? Saya benda, Allah bukan benda. Imam Ibnu Taimiyah terjebak dengan logikanya sendiri karena beliau mengharamkan falsafah, mengharamkan ilmu mantik. Tidak semua ilmu mantik dan falsafah itu haram. Ada yang haram, Imam Ghazali sudah tulis 3 hal, selebihnya boleh. Imam Ghazali sudah tulis Al-Munqidh min ad-Dhalal, kemudian Tahafut Falasifah, 2 kitab ini. Silakan dibaca, sudah ada terjemahannya. Imam Ibnu Taimiyah menghantam filsafat semua dan dia tulis kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Rad, kritik keras, membatalkan ajaran orang-orang ahli mantik, ahli logika. Maka dia buat teori baru dan teorinya itu yang membuat dia terpenjara dalam pikirannya sendiri. Imam Ibnu Taimiyah dengan segala kecerdasannya dalam ilmu hadis dan fikih, ternyata beliau terjebak dengan logikanya. Apa kata beliau? Mana mungkin Allah itu tidak bertempat? Karena kita tidak bisa bayangkan sesuatu tidak bertempat. Terjebak enggak? Terjebak. Kenapa? Itulah akibat mengharamkan ilmu mantik. Maka Imam Ghazali mengatakan, orang yang enggak kenal ilmu mantik, fala yusaku bi'ilmih, tidak dipercaya ilmunya. Oh, dijawab lagi. Imam Ghazali itu kan dikritik sama muridnya. Dia ingin memuntahkan filsafat, tapi kemudian tidak bisa keluar. Kenapa? Sudah mendarah daging, meracuni tubuhnya. Itu yang ngomong kan belum tahu Imam Ghazali sudah tobat. Ya? Imam Ghazali kan sudah kasih buku. Judulnya Al-Munqidz Minadh Dhalal. Kita khatam 95 kali Pak buku ini. Pengen tahu Ghazali itu siapa sih? Ternyata beliau sudah melewati filsafat, ilmu kalam, kebatinan sampai menjadi seorang sufi. Dan beliau nulis buku itu supaya orang tidak terjebak kepada logikanya atau ilmu kebatinannya atau filsafatnya. Maka beliau kasih rumus-rumus. Dalam ilmu akidah ini yang pantas dipelajari, ini yang tidak. Dalam ilmu filsafat ini yang boleh, ini yang tidak. Dalam ilmu rohani ini yang boleh, ini yang tidak. Dalam ilmu tasawuf ini yang bid'ah, ini yang tidak. Beliau sudah kasih rule yang sangat bagus. Tiba-tiba Imam Ghazali sekarang dikatakan oleh salah satu orang yang tidak punya adab, bakar kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Kata dia, ya, dia enggak tahu kitab Ihya Ulumuddin itu walaupun ada 300 hadis palsu, masih tersisa hadis sahih hasan dan dhaif 1300 lebih. 1300 lebih, lebih banyak dari jumlah hadis yang ada dalam sunan yang ke-6, Sunan Ibnu Majah. Berarti dia enggak baca Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir, ya, ngoceh tapi enggak tahu ilmunya. Imam Ghazali sendiri mengatakan bidu'ati fil hadis muzjah, kemampuanku dalam hadis standar, tapi standarnya dia satu buku hadisnya 5000-an. 5000-an, Pak. Walaupun kemudian ada hadis dhaifnya, kan masih tersisa banyak. Nah, orang-orang yang begini sekarang kayaknya dia udah baca semua gitu ya kitab-kitab itu, ternyata enggak. Imam kritikus terhadap Imam Ghazali itu ada yang punya otoritas, namanya Ibnul Jauzi, imam ahli hadis palsu. Beliau keluarkan hadis-hadis palsu, lalu beliau ringkas kitab itu, judul kitabnya Minhajul Qasidin, diikhtisar lagi oleh kakek guru Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya guru, gurunya punya guru, namanya Ibnu Qudama Al-Maqdisi, namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Imam-imam salafi pakai kitab itu, kok dia bilang bakar kitab itu? Ya, nggak tahu sejarah ini orang.